Oke, spesial buat Bapak Kades, satu lagunya, salah satunya saya turutin ya requestnya. Caka spesial buat Anda semuanya di sini. Mana sama nih apa sih suka di lo? Mana dia punya pasti sejuluran mana kau? Lama dah. Goyang lagi semuanya yo, MG Racing. Tepuk tangannya mana dong Mas buat Monata di sini. Terima kasih.